Malam hari ini yang namanya bumi jalan selamat Riyadi Rembang benar-benar bergoyang. Rembang benar-benar berdangdut. Bareng bersama bus pariwisata PO Kurnia Trans di acara tasyakuran. Sekali lagi ribuan rasa terima kasih kepada seluruh karyawan karyawati dari PO Kurnia Trans. Aktor kondang Jawa Timur tuh asli kelahiran kota Pudak Gresik. Bertalenta banyak penggemarnya. Saya yakin Anda semuanya kagak penasaran. Tentu ada PO Kurnia Trans, ada Ramayana, juga ada Merpati Syuting. Keri Mahesa Jupalapa. Selamat malam Rembang. Spesial buat Anda semuanya, kita goyang lagi yuk. Bareng New Palapa. Kita goyang Mas Bos.